ahkam at-tajwid. Nah, ya. Maka ini semua adalah bentuk tartil. Nah, dan ini yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, warattilil qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Dengan memperhatikan huruf-hurufnya, makna-maknanya, ya. Naam. Yang dijelaskan pula oleh naam para ulama yang beliau menukilkan di sini, riwayat-riwayat yang datang dari beberapa sahabat yang telah kita lewati. Yang pertama, riwayat dari Ummu Salamah yang beliau mensifati bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, qiraatan mufassarah. Nah, bahwa Ummu Salamah menggambarkan bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bacaan yang mufassarah, harfan-harfan, huruf per huruf. Ya, ini apa? Setiap kalimat yang dibaca dari Al-Quran tersebut itu dibaca secara jelas, harfan-harfan. Ya, naam. Tidak dibaca dengan terlalu cepat sehingga apa, menimbulkan hilangnya huruf-huruf tertentu. Ini tidak diperbolehkan. Ya. Nah, semisal ya, seorang membaca naam misalnya ya, subbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard, yang dibaca jelas subbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Nah, tidak dibaca subbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard gitu kan. Nah, hilang hurufnya. Nah, karena ya, maunya membaca cepat selesai. Nah, ini tanbih ya. Terkhusus juga di kalangan para thalabah dalam hal ini, para santri. Nah, apalagi ini juga ya, terkhusus ketika ujian, ini sulit. Kita pun mau menilainya sulit. Ya, entah apa yang dibaca, yang terdengar cuman awal ayat sama akhir ayatnya. Ya, seperti tadi misalnya subbahalillah, yang terdengar hanya subbahanya, subbahalillah, terus setengahnya fil ard, tiba-tiba udah fil ard. Entah apa yang dibaca tengahnya enggak kedengaran. Hai ini. Dan ini tidak diperbolehkan ya. Nah, tidak diperbolehkan membaca Al-Qur'an dengan cara seperti ini. Karena apa? Menyelisihi bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyelisihi apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Untuk membaca Al-Quran secara tartil. Baca, kalau mau membaca cepat ya, jangan terlalu cepat. Ya, dibaca. Seperti yang telah kita jelaskan, ada tingkatan-tingkatan bacaan. Ya, ada yang diistilahkan tahqiq. Ya, tahqiq membaca Al-Quran dengan lambat. Ada tingkatan tadwir, membaca dengan pertengahan. Ada tingkatan hadr, membaca Al-Quran dengan cepat. Ya, tapi semuanya tetap memperhatikan ahkam tajwid. Ya. Nah, demikian pula telah kita bacakan riwayat yang dibawakan oleh beliau dari sahabat Muawiyah bin Qurrah, atau dari Muawiyah bin Qurrah rahimahullah, dari Abdullah ibni Mughaffal radhiyallahu anhu, bahwasannya beliau mengatakan ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma fathi Makkah ala naqatihi yaqra' surat al-Fath. Aku melihat, kata Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu an, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari Fathu Makkah, beliau berada di atas unta beliau. Beliau membaca surat Al-Fath, surat Al-Fath. Inna fatahna laka fatham mubina. Naam, faraja'a fi qira'atihi. Maka beliau melakukan tarji'. Ya, tarji'. Naam. Tarji' ya maknanya ya, membaca Al-Qur'an dengan tadhanni, melagukan Al-Qur'an. Nah, Tarji itu sendiri, itu maknanya tardid, membaca Al-Quran berapa ya? Ya kita telah kita jelaskan, tarji itu membaca Al-Quran dengan suaranya sedikit bergoyang gitu ya. Nah, bernada lah, bergoyang suaranya. Sebagian menyebutkan Nabi SAW membaca seperti itu karena berada di atas onta, jadi pengaruh gerakan ontanya sehingga suara beliau itu terdengar seperti bergoyang. Ya. Ya, misalnya kan. Ya gitu ya. Contoh misalnya ya. Nah. Tapi bagian para ulama seperti Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau menyebutkan ini menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memang membaca dengan taghanni, dengan melagukan Al-Qur'an. Nah, dengan dilagukan, ditarji'. Ya intinya na'am taghanni bil Qur'an, melagukan Al-Qur'an ini sunnah ya. Sesuatu yang dianjurkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan man lam yataghanna bil Qur'an falaisa minna. Barang siapa yang tidak melagukan Al-Qur'an maka bukan golongan kami. Tentunya at-taghanni bil Qur'an ini ada batasan-batasannya. Ya. Taghanni bil Qur'an ya, bukan berarti seseorang membaca Al-Qur'an seperti bernyanyi. Ya, dalam hal ini pula yang diperingatkan oleh para ulama ya, yang ditanbih oleh para ulama adalah apa? Qira'atul Qur'an bil maqamat. Bil maqamat shautiyah. Membaca Al-Qur'an dengan maqamat. Maqamat itu ya apa? Nada-nada bacaan, ya. Orang yang ahli bacaan Al-Qur'an biasanya paham. Ada namanya nanti apa? Maqam bayati, ada nada Hijaz, ada nada Ros, ada nada Nihawan, ya. Ada nada Soba. Ini yang seperti ini ditanbih, diperingatkan oleh para ulama. Nah, ya. Walaupun secara tabiatnya kalau seseorang membaca dengan melagukan tanpa dia tanpa dia memaksakan, tanpa dia tasannu', tanpa terlalu dibuat-buat, ya seperti ini lah bahas sesuatu yang tabiat, mengalir saja secara tabiat suaranya, ya. Nah, bukan diatur seperti mereka, ya. Kalau orang-orang yang ya biasanya ikut perlombaan-perlombaan apa MTQ, biasanya mereka, memang mereka mempelajari ini, mempelajari seperti tangga nada, ya. Ada tangga nadanya, yaitu tadi yang kita sebutkan, ada bayati, ros, hijaz, soba dan seterusnya. Baik. Al-muhim ya, taghanni melagukan Al-Qur'an itu sunnah, tapi dengan tidak berlebih-lebihan. Intinya seseorang membaca Al-Qur'an dengan memperhatikan tajwid. Ya, diperhatikan tajwid. Seseorang apabila membaca Al-Qur'an dengan tajwid itu sudah pasti bacaannya akan enak terdengar. Walaupun suaranya biasa saja. Ya, banyak dari kalangan para qurra, bahkan qori-qori yang bisa dikatakan qori kibar, qori-qori besar, kalau kita dengarkan suaranya ya biasa saja. Antum dengar misalnya Syekh Ali Al-Hudzaifi, Imam Masjid Nabawi Madinah. Ya. Nah, kalau kita dengarkan ya mungkin kalau seorang tidak terlalu memperhatikan apa? Hukum tajwid, ya. Terlalu senang mendengarkan yang bernada, mendengarkan bacaan beliau itu biasanya apa? Ngantuk atau cepat bosan ya. Tapi bacaan beliau bagus, ya. Bahkan beliau termasuk na'am salah satu lajnah ya, salah satu anggota lajnah tashih al-mushaf. Ya, ahli qiraah beliau. Nah, ahli bacaan Al-Qur'an. Ya, bacaannya biasa, suaranya biasa. Baik. Kemudian kita lanjutkan, wa an ibni Abbasin radhiyallahu an, dan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan la'an aqra'a surata, la'an aqra'a suratan urattiluha ahabbu ilayya min an aqra'al qur'ana kullah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, aku membaca satu surat ya dengan mentartilkan itu lebih aku sukai daripada membaca Al-Qur'an semuanya. Nah, tentunya afdhaliyah di sini bukan dari sisi banyaknya huruf yang dibaca, tapi afdhaliyah dari sisi bacaannya. Ya, membaca dengan tartil tapi sedikit yang dibaca, kalau dibanding orang yang membaca tidak dengan tartil, tentunya lebih baik yang membacanya dengan tartil. Nah, ya. Membaca Al-Qur'an ya banyak tapi tidak memperhatikan hukum-hukumnya misalnya. Nah, maka ini apabila sampai menyebabkan dia terjatuh ke dalam lahan, terkhusus lahan jali, kesalahan yang besar dalam baca Al-Qur'an ini ya sesuatu yang dibenci. Nah, sehingga apa? Ya, seorang membaca Al-Qur'an dengan tenang ya, tanpa terburu-buru. Nah, kalau bisa membaca Al-Qur'an semakin banyak tentunya semakin baik, apabila itu diiringi dengan memperhatikan hukum-hukumnya ya. Wa an Mujahid annahu su'ila an rajulain. Dari Mujahid rahimahullah, beliau ditanya tentang dua orang ya. Qara'a ahaduhuma Al-Baqarah wa Ali Imran wal akhar Al-Baqarah wahdaha. Al-Imam Mujahid beliau ditanya, ada dua orang, yang satunya dia membaca surat Al-Baqarah dan Ali Imran, dan yang satu lagi membaca surat Al-Baqarah saja. Wa zamanuha wa ruku'uha wa sujuduha wa julusuha sawa. Nah ini. Ya, ini dalam salat ya, dalam salat. Dari sisi waktunya, rukuknya, sujudnya, duduknya itu sama. Sama-sama panjangnya. Nah. Ya. Yang satu membaca Al-Baqarah misalnya 1 jam. Ya, yang satunya membaca Al-Baqarah dan Ali Imran juga 1 jam. Nah, waktunya sama. Maka kata Mujahid radhiyallahu rahimahullah, "Alladzi qara Al-Baqarah tawahdaha afdal." Yang membaca Al-Qur'an yang membaca surat Al-Baqarah saja itu yang lebih afdal. Menunjukkan apa? Ketika dia membaca surat Al-Baqarah ya, dan waktu durasi membaca dia itu sama dengan orang yang membaca Al-Baqarah bersama Ali Imran, menunjukkan yang membaca Al-Baqarah ini benar-benar membacanya dengan tartil. Tentunya itu yang lebih afdal ya. Nah, waqad naha 'anil ifrat fil enam waqad naha 'anil ifrati fil isra wa yusamma al-hazz. Nah, dan Nabi SAW beliau melarang ya dari ifrat, terlalu berlebihan fil isra ya, dalam kecepatan membacanya ya, terlalu cepat. Nah, terlalu berlebihan. Wa yusamma al-hazz, dan ini diistilahkan dengan al-hazz ya. Nah, fa tsabata an Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu an. Nah, dan di dalam Al-Qur'an ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi. Nah, jangan engkau menggerakkan lisanmu untuk segera menyelesaikan bacaan Al-Qur'an tersebut. Ya, terburu-buru membacanya. Nah, ini. Fa tsabata 'an Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu an, dan telah datang riwayat dari Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu, anna rajulan qala lahu, bahwasannya ada seseorang yang mengatakan kepada beliau, inni akra'al mufassal fi rak'atin wahidah, sesungguhnya aku membaca al-mufassal. Al-mufassal yakni dari surat Qaf sampai An-Nas itu diistilahkan dengan al-mufassal, kisarul mufassal, ya. Min Qaf, min surati Qaf ila surati An-Nas, dari surat Al-Qaf sampai surat An-Nas itu diistilahkan dengan al-mufassal, ya. Ada yang mengatakan dari surat Al-Hujurat diistilahkan dengan al-mufassal, ya, likasratil fawasilih, karena banyak pemisah dari surat-surat tersebut. Kalau kita lihat dari surat Qaf sampai An-Nas itu kan suratnya cukup pendek, ya, surat-surat pendek dan banyak dipisah dengan basmalah, ya, banyak fasalnya, makanya disilakan dengan al-mufassal. Nah, maka ada seseorang mengatakan kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ya, inni aqra al-mufassal fi raq'atin wahidah, aku membaca surat-surat mufassal dalam satu rakaat. Ya, berarti dia membaca surat Qaf sampai An-Nas satu rakaat. Faqala Abdullah, maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, hazzan ka hadzis syi'r. Nah, ini adalah bentuk hazzan, bentuk tergesa-gesa. Hazzan yakni al-ajalah. Ya. Al-ajalah wal isra' fil qira'ah. Nah, hazzan ka hadzis syi'r, kata Abdullah bin Mas'ud, ini seperti orang yang terlalu cepat dalam membaca syair. Ya. Orang-orang, para pembaca syair, para syu'ara, orang-orang yang membaca syair, mereka biasa membaca syair itu dengan cepat. Ya, dengan tempo yang cepat untuk menunjukkan apa? Kefasihannya, fasohah. Maka Al-Qur'an itu tidak sama dengan syair. Nah, maka jangan membaca Al-Qur'an seperti membaca syair. Ya. Dalam syair, dalam membaca syair itu ada perkara-perkara yang dibolehkan, ya, walaupun itu menyelisih kaidah lughah. Ya. Ada istilahnya daruratus syi'riyah, darurat syair, yang seharusnya enggak mansub bisa dibaca mansub. Ya, yang seharusnya marfu bisa jadi majzum. Itu dalam syair ada apa? Kaidah-kaidah tersendiri yang itu terkadang menyelisihi kaidah lughah, kaidah bahasa Arab. Nah, Al-Qur'an tidak boleh seperti itu. Ya. Yang panjang, yang harusnya pendek itu boleh dipanjangkan kalau dalam syair. Supaya ini wazannya, supaya apanya? Wazannya itu sama. Ya. Itu syair. Adapun Al-Qur'an, Al-Qur'an tidak sama dengan syair, ya. Kalamullah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya Al-Qur'an itu adalah bilisanin arabiyyin mubin, dengan lisan bahasa Arab yang sangat jelas. Itu Al-Qur'an. Nah, maka Al-Qur'an itu adalah bahasa Arab yang paling fasihnya adalah Al-Qur'an. Bahkan Al-Qur'an ini menjadi hujah utama, ya, dalam dalam bahasa Arab. Kalau ada kaidah nahwu misalnya menyelisihi Al-Qur'an, menyelisihi apa yang ada dalam Al-Qur'an, ya, maka kaidah nahwunya enggak berlaku. Nah, ya. Dan itu ada di sebagian bacaan, di sebagian qiraah. Yang menurut ahli nahwu, ini bacaan ini kalau secara nahwunya kurang pas. Ya. Bahkan dikatakan ini lemah. Nah. Ya, tapi para imam-imam ahli qiraah, ya, mereka lebih dikedepankan dalam hal ini karena mereka mengambil bacaan bersanad sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau ada kaidah nahwu menyelisihi Al-Qur'an, maka yang dikesampingkan kaidah nahwunya, ya. Baik. Maka kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, hadzan ka hadzis syi'r. Orang yang seperti ini membaca al-mufassal dalam satu rakaat, ya, itu seperti membaca syair yang sangat cepat. Inna aqwaman, kemudian kata beliau, inna aqwaman yaqra'una al-Qur'ana la yujawizu taratiyahum, Walakin idza waqa'a fil qalbi farassakha fihi nafa'. Rawahul Bukhari wa Muslim. Kata beliau Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, sesungguhnya ada suatu kaum yang mereka membaca Al-Qur'an akan tetapi la yujawizu taratiyahum, tidak melampaui apa? Kerongkongannya, tidak sampai kepada kerongkongannya. Nah, maknanya apa? Membaca hanya sekedar membaca Al-Qur'an di lisan tapi tidak menembus ke dalam hatinya. Ya, la yujawizu taratiyahum. Membaca Al-Qur'annya hanya sampai di lisan saja. Enggak tembus ke dalam hatinya. Walakin idza waqa'a fil qalbi, akan tetapi bacaan Al-Qur'an apabila itu mengena di dalam hati, farasakha, dan dia kuat, ya, kuat mengena di dalam hati, fihi nafa', itulah yang ada manfaatnya. Ya, jadi membaca Al-Qur'an ya tentunya yang menjadi tujuan utamanya adalah apa? Seseorang bisa mengambil faedah. Ya, bisa mengambil faedah. Faedah utamanya adalah tadabbur. Nah, dengan mentadaburi Al-Qur'an itu akan menambah keimanan seorang mukmin. Ya. Nah, itu intinya. Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala liyadabbaru ayatihi, untuk ditadaburi ayat-ayatnya. Bukan lomba membaca paling banyak. Naam, membaca semakin banyak semakin bagus. Sebagaimana para ulama ya yang telah kita nukilkan bagaimana mereka bisa mengkhatamkan Al-Qur'an, Al-Imam Syafi'i contohnya. Ya. Dinukilkan beliau khotam Al-Quran satu hari bisa 60 kali di bulan Ramadan. Yang mungkin tidak terbayangkan di benak kita. Ya. Dan telah kita jelaskan itu namanya karomah. Nah, yang kalau kita mungkin membaca surat Al-Baqarah saja, mungkin kalau kita baca dari ba'da maghrib sampai isya belum selesai, belum tentu selesai. Ya. Nah, itu hanya Al-Baqarah. Nah, ini Al-Imam Syafi'i bisa 60 kali. Nah, membaca Al-Qur'an satu hari di bulan Ramadan. Ini karomah. Ya, dan barakatul waqt, berkah waktu yang dimiliki oleh para ulama. Nah, yang tidak dimiliki oleh kita. Nah, ini dianjurkan, tapi apa? Tetap memperhatikan mentadaburi ayat-ayatnya. Nah, adapun membaca seperti itu yang jadi tujuan utamanya adalah cepat selesai, nah ini madzmum, ya, tercela dan tidak diperbolehkan. Nah, maka kata Ibnu Mas'ud, bacaan Al-Qur'an apabila masuk ke dalam hati dan kokoh di dalam hati, itulah yang ada manfaatnya. Nah, rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim, wa hadzal lafdhu Muslim fi ihda riwayatihi, dan ini riwayat lafaz dari Imam Muslim di salah satu riwayat beliau. Qala al-ulama, kata Nawawi rahimahullah, berkata para ulama, wa tartilu mustahabbun litadabburi wa li ghairih. Tartil, membaca Al-Qur'an dengan tartil itu mustahab. Ya. Mustahab litadabburi wa li ghairih. Nah, dalam rangka untuk tadabbur dan yang lainnya. Nah, bahkan kalau kita melihat zahir dari perintah di dalam Al-Qur'an dari firman Allah, warattilil Qur'ana tartila, maka tartil itu wajib. Nah, ini, tartil itu wajib. Nah, tartil ini beda dengan tajwid ya. Kalau tajwid itu lebih luas lagi. Ya, lebih luas lagi pemaknaannya. Karena tajwid ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya mustahab. Ya, ada yang sifatnya hanya sekedar mukammilat, penyempurna, ya. Nah, ada yang sifatnya memang yang utama, meluruskan lisan, ya, membenarkan pengucapan huruf, itu tentu ya wajib. Nah, tidak boleh seorang mengucapkan misalnya huruf dot menjadi huruf da, ini tidak diperbolehkan. Maka harus dipelajari makharijul hurufnya, ya, dia belajar untuk membenarkan lisannya. Nah, maka tartil mustahab. Litadabburi wali ghairi. Qalu, kata An-Nawawi, mereka para ulama mengatakan wali hada yustahabbu tartilul lil ajami alladhi la yafhamu ma'nahu li'anna dhalika aqrabu ila tawqiri wal ihtiram wa ashaddu ta'thiran lil qalbi fil qalbi. Oleh karena itu, ya, kata para ulama, dianjurkan untuk membaca tartil bagi orang-orang ajam. Orang ajam itu adalah non-Arab. Ya, seperti kita, kita ini adalah orang ajam, bukan orang Arab. Ya, kecuali yang memang keturunan Arab. Nah, ya, kita orang Indonesia termasuk orang ajam, ya, bukan orang Arab. Nah, dianjurkan kata para ulama untuk membaca Al-Quran dengan tartil. Nah, bagi orang yang tidak memahami maknanya, ya, li'anna dzalika aqrabu ila tauqir wal ihtiram. Karena yang demikian apa? Lebih dekat, ya, agar lebih dekat kepada bentuk pemuliaan, ya, dan penghormatan. Jadi orang-orang yang tidak paham bahasa Arab, tidak paham ma'anil Quran, enggak paham makna-makna Al-Quran, ketika Al-Quran itu dibacakan dengan tartil, itu akan lebih menyentuh ke dalam hati mereka. Ya kan? Nah, berapa banyak orang-orang kufar, ya, orang-orang kafir, yang ketika mereka mendengar, sekedar mendengar, mendengar Al-Quran, enggak paham maknanya, tapi masuk ke dalam hatinya. Akhirnya mereka mendengarkan bacaan Al-Quran yang sangat indah, ya, naam, mereka pun tertarik untuk masuk ke dalam Islam. Nah, walaupun mereka nggak paham maknanya, ini maka dianjurkan, ya, untuk orang-orang ajam membaca Al-Quran, ya, atau membacakan Al-Quran untuk mereka dengan tartil. Karena apa? Itu lebih dekat kepada bentuk pemuliaan. Ya, beda kalau kita membaca Al-Quran, ya, membaca Al-Quran di tengah orang-orang ajam atau orang-orang awam lah kalau kita katakan, ya, orang awam, karena kita semua ini ajam. Wallahualam, apakah ada yang turunan Arab di sini? Nah, ya, orang-orang awam misalnya, ya, mereka ketika mendengar orang membaca Al-Quran dengan bagus, itu langsung apa, mereka langsung menyenanginya, langsung senang dengan orang tersebut biasanya, ya. Dan orang awam biasanya nggak melihat, yang dilihat itu bukan ilmunya dulu, tapi bacaan Al-Quran, ini biasanya. Ya, makanya para thalabatul ilm, para santri, ya, itu, ya, usahakan antum membaca Al-Quran sebaik mungkin, ya, sebagus mungkin, sehingga ketika antum nanti di minta untuk mengimami di luar, ya kan? Nah, biasanya orang-orang kalau lulusan pesantren akan lebih dikedepankan itu. Ini lulusan pondok, ya, silakan imam. Ya, bayangkan, ya, kalau bacaannya amburadul, ya, tajwidnya salah, itu akan aib, akan menjadi aib, sesuatu yang sangat memalukan bagi para penuntut ilmu. Ya, makanya diperbaiki. Nah, mumpung antum, ya, di masa-masa belajar. Nah, adapun orang-orang tua kita yang sudah uzur mungkin, ya, mereka uzur. Adapun para thalabatul ilm, ketika bacaannya enggak bagus didengarkan orang, ya, biasanya itu aib. Nah, ini, ya. Nah, maka jangan meremehkan Al-Qur'an. Ya, apapun kelas antum, apapun program antum, ya, mau kelas TD-nya, mau kelas lugohnya, maka Al-Quran tetap yang diutamakan. Ya, jangan menganggap bahwa Al-Quran itu hanya khusus untuk kelas tahfid. Jangan. Semuanya, semua santri, Al-Quran itu yang utamanya. Ya, adanya dibagi kelas-kelas seperti itu hanya untuk memudahkan saja. Ya, nah, memudahkan bagi antum yang mau fokus di lugah, ya mungkin yang ditekankan lugah, tapi dengan tidak mengesampingkan Al-Quran. Nah, bisa dipahami ya? Taib. Wa asyaddu ta'siran fil qalb, dan itu lebih mempengaruhi di dalam hati. Bacaan yang dengan tartil. Nah, qala rahimahullah, selesai kita dari pembahasan tartil. Maka masuk pada pembahasan yang berikutnya, faslun. Wa yustahabbu idza marra bi ayati rahmah an yas'ala Allah ta'ala min fadlih. Dan dianjurkan apabila melewati ayat-ayat rahmat agar seseorang berdoa kepada Allah meminta keutamaannya. Ya. Ini anjuran. Kita membaca Al-Qur'an, kita lewati ayat-ayat rahmah. Ya. Misalnya ayat-ayat tentang jannah, ya, tentang surga. Ya, kita minta Allahumma inni as'alukal jannah misalnya. Ya. Allahumma ja'alni min ahlil jannah. Nah, kita berdoa. Wa idza marra bi ayati adab an yasta'idza minasyarr au minal adab. Dan apabila melewati ayat-ayat adab, hendaknya ya atau dianjurkan untuk berlindung dari kejelekan atau dari adab. Ya, melewati ayat-ayat tentang adab neraka misalnya, tentang adab yang ditimpakan kepada orang-orang umat terdahulu, ya kita berdoa. Naam. Au yaqul, atau dia mengatakan Allahumma inni as'alukal afiyah au as'alukal afiyata min kulli makruh. Ya. Beliau Al-Imam Nawawi mencontohkan, misalnya seorang membaca doa Allahumma inni as'alukal afiyah. Ya Allah, aku memohon kepadamu al-afiyah, penjagaan. Ya. Au as'alukal afiyah min kulli makruh. Ya, aku memohon kepadamu ya Allah penjagaan dari segala perkara yang makruh, yang dibenci. Au nahwi dzalik, atau yang semisal itu, dari doa-doa yang bisa kita baca. Ya, tidak ada doa khusus tentunya dalam hal ini. Ya, doa apapun yang kita baca ketika kita melewati ayat rahmat atau melewati ayat azab. Nah, dan itu di dalam sholat maupun di luar sholat dianjurkan. Ya, sebagaimana riwayat yang akan dibawakan oleh beliau. Wa idza marra bi ayati tanzihillahi subhanahu nazzahu atau nazzaha. Dan apabila seseorang melewati ayat yang mensucikan Allah, maka dia pun mensucikan Allah. Ya. Subhanahu wa ta'ala. Faqala subhanahu wa ta'ala au tabaraka wa ta'ala au jallat azamata rabbina. Azamatu rabbina. Misalnya dia mengatakan apa? Subhanahu wa ta'ala. Atau dia mengatakan tabaraka wa ta'ala ketika melewati ayat-ayat yang mensucikan Allah. Au jallat azamatu rabbina. Atau ucapan-ucapan yang semisal ini. Ya, seperti kita misalnya membaca sabbihisma rabbikal a'la. Ya. Nah, sabbihisma rabbikal a'la. Ya, kita bisa membaca subhana rabbiyal a'la seperti kita membaca zikir sujud dan yang lainnya, ya. Nah. Faqad sahha an Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhuma, dan telah sahih dari Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhuma. Qala, beliau mengatakan shallaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailah. Suatu ketika aku salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di suatu malam. Hudzaifah ya. Salat ya di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau salat di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat malam ini ya. Salat malam. Faftataha al-Baqarah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka dengan surat Al-Baqarah. Nah. Faqultu, maka kata Hudzaifah, yarka'u indal mi'ah. Jadi Hudzaifah beliau pun di dalam hati beliau ini Nabi akan ruku pada ayat yang ke-100. Summa madha, kemudian lewat saja. Ya, sudah lewat 100 ayat Nabi enggak ruku-ruku. Naam. Faqultu yusalli biha fi raka'ah. Maka atau mengatakan Nabi SAW membaca surat Al-Baqarah ini mungkin mau menyelesaikannya di satu rakaat. Famadha. Maka terus Nabi membaca fakultu yarka'u biha. Selesai surat Al-Baqarah, ternyata Nabi enggak rukuk juga, ya. Nah, Hudzaifah mengira selesai Al-Baqarah Nabi bakal rukuk, ternyata tidak. Tsumma iftataha an-nisa, kemudian disambung dengan surat An-Nisa. Nah, faqara'aha. Maka beliau pun membacanya. Tsumma iftataha ala Imran, kemudian dilanjutkan dengan Ali Imran. Nah, faqara'aha dan beliau membacanya. Nah, jadi tiga surat yang panjang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam satu rakaat. Nah, ini tentunya di salat malam ya. Nah, salat malam. Atau ya di salat tarawih kalau sekiranya imamnya bisa atau makmumnya enggak keberatan ya bisa, ya. Nah, tapi sepertinya ini agak berat kalau mau kita terapkan ya. Nah, satu rakaat nih ya, Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran, ya. Dan ini pernah kejadian di satu mahat, ya, satu mahat, mahat yang pernah kita mondok padanya di situ, ya. Walaupun anak nggak ikut waktu itu, ya dia membaca ini di wallahualam apakah satu rakaat atau berapa rakaat, ya. Itu yang pertama awal sholatnya itu makmumnya ramai, ya banyak makmumnya. Kemudian ya terus lama-lama makmumnya tinggal satu shof. Nah ini artinya apa? Ya seorang imam tentunya tetap memperhatikan keadaan makmum ya ketika sholat, walaupun sholat tarawih, ya. Nah, memperhatikan keadaan makmumnya. Al-muhim, ya. Intinya yang faedah yang mau kita ambil di sini, yaqra'u mutarassilan. Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ini mutarassil, membacanya tarassul. Tarassul itu membacanya dengan apa? Dengan perlahan. Ya. Tarassul, membacanya dengan jelas, dengan memperhatikan ayat-ayatnya, dengan memperhatikan huruf-hurufnya, membacanya dengan tenang. Ya. Jangan dibayangkan Nabi bacanya cepat. Nah, bacanya beliau tarasul dengan tartil. Idza marra bi ayatin fiha tasbih sabbaha. Apabila beliau melewati ayat yang ada tasbih, beliau pun bertasbih. Misalnya subhanallah ya atau sabbih isma rabbikal a'la ya, maka bertasbih subhana rabbiyal a'la. Wa idza marra bi ayati su'alin sa'ala. Nah. Dan apabila melewati ayat-ayat su'al, ayat-ayat yang isinya adalah tentang doa, beliau pun berdoa. Wa idza marra bi ta'awudz ta'awwada. Apabila beliau melewati ayat-ayat yang menyebutkan tentang ta'awudz ya, maka beliau pun berta'awudz. Rawahu Muslim fi sahihi. Riwayat Al-Imam Muslim di dalam sahih beliau. Wa kanat surat An-Nisa fi dalikal waqtu muqaddamatan ala Ali Imran. Nah, di sini Al-Imam Nawawi menyebutkan satu faedah bahwa di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, itu surat An-Nisa itu lebih di depan daripada Ali Imran. Jadi urutannya dahulu Al-Baqarah, Ali Imran, kemudian An-Nisa. Afwan, Al-Baqarah, An-Nisa, kemudian Ali Imran. Nah, adapun sekarang ya, urutan yang ada sekarang adalah Al-Baqarah, Ali Imran, kemudian An-Nisa. Nah, dan tartibus suar, urutan-urutan surat di dalam Al-Qur'an itu tauqifiyah. Ya. Tauqifiyah. Artinya sesuatu yang tidak bisa dimodifikasi lagi. Nah, nggak bisa direvisi. Jadi tidak bisa, misalnya ada lembaga pencetak mushaf dirubah susunan suratnya, nggak bisa. Ya, Adapun jumlah ayat, nah kalau jumlah ayat ini masih ada perbedaan. Ya. Seperti dalam surat Al-Fatihah, dalam hal menentukan ini ayat segini itu terjadi perbedaan, ya. Nah, dalam surat Al-Fatihah misalnya siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau dalam bacaan kita itu dihitung satu ayat, tapi kalau dalam bacaan yang lain ya itu dihitung dua ayat. Nah. Qala ashabuna rahimahumullah, kata An-Nawawi rahimahullah, dan berkata ashabuna, berkata sahabat-sahabat kami, maksudnya ulama-ulama yang bermadhab Syafi'i, karena beliau adalah salah seorang ulama yang bermadhab Syafi'i. Dan ini faedah ya, ketika kita membaca ya ucapan seorang ulama yang mengatakan qala ashabuna, ya dilihat beliau bermadhab apa. Kalau yang mengatakan adalah Imam Nawawi, berarti ashabuna adalah rekan-rekan beliau atau ulama-ulama yang satu madhab dengan beliau. Kalau yang mengatakan misalnya seperti Ibnu Rajab Al-Hambali, kalau beliau mengatakan qala ashabuna, berarti ashabuna ini maksud adalah ulama madhab Hambali dan seterusnya. Yustahabbu hadas su'al. Nah, kata ulama Syafi'iyah, disunahkan ya doa seperti ini. Wal isti'adzah wa tasbih, demikian pula disunahkan beristi'adzah dan bertasbih. Ketika melewati ayat yang dianjurkan untuk ta'awudz seperti ayat-ayat adab, maka berta'awudz. Likulli qari'in sawa'un kana fis shalah aw kharijan minha. Bagi setiap qari, baik di dalam salat atau di luar salat. Qalu, mereka para ulama mengatakan ya, para ulama Syafi'iyah, wa yustahabbu dzalika fis shalah lil imam wal ma'mum wal munfarid. Dan disunahkan yang demikian itu di dalam salat bagi imam dan makmum dan munfarid, li annahu du'a, karena itu adalah doa. Fastawfi, maka semuanya sama. Ya, baik yang imam, makmum, semuanya dianjurkan. Kata'mini akbal fatihah, seperti mengaminkan setelah al-fatihah. Nah, walaupun ya, sebagian para ulama mengatakan atau berpendapat bahwa ini khusus di sholat malam. Adapun sholat fardu tidak dianjurkan. Ya, sholat fardu, supaya tidak menyibukkan. Ya, tidak menyibukkan makmumnya. Nah, jadi di sholat malam. Wahadal ladzi dzakarnahu min istihbabis su'al wal isti'adzah. Dan apa yang kami sebutkan ini berupa anjuran berdoa dan beristi'adzah, huwa madhhabu Syafi'i wa jamaahiril ulama rahimahumullah. Ini adalah madhab Asy-Syafi'i dan mayoritas para ulama rahimahumullahu taala. Wa qala Abu Hanifah rahimahullah, sementara Abu Hanifah rahimahullah, al-imam Abu Hanifah, beliau berpendapat la yustahabbu dalik, yang demikian tidak dianjurkan. Bal yukrah fis sholah, bahkan dimakruhkan di dalam sholat. Yaitu alasannya tadi, karena akan menyibukkan. Ya, walaupun tentunya ya hendaknya kita amalkan ketika sholat malam ya. Adapun sholat fardu, na'am, lebih baik tidak diamalkan. Wallahu a'lam. Wassawab, kata An-Nawawi, qaulul jamahiri lima qaddamna. Dan yang benar dalam hal ini adalah pendapat jumhur para ulama. Ini disunahkan, dianjurkan berdoa, berta'awud, dan bertasbih ketika melewati ayat-ayat yang sesuai dengannya. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Ini yang bisa kita bacakan pada kesempatan ini. Lebih dan kurangnya, alafu minkum, subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, tafaddalu hafidhakumullah.